الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, malam hari ini kita kembali berkumpul bersama melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dari kitab Sirah Ibnu Hisham. Kita pada malam hari ini masuk kepada tema yang baru, yaitu Bina'ul Masjidi. Bina'ul Masjidi, pembangunan masjid, maksudnya masjid Nabi. Ya, pembangunan masjid Nabi. Sebelumnya, Nabi SAW sesampainya di perkampungan Bani Amr ibn Auf, ya, yaitu di Quba, beliau membangun masjid. Beliau membangun masjid di sana yang sekarang dinamakan dengan Masjid Quba. Sekarang dinamakan dengan Masjid Quba. Dan para ulama tafsir atau sebagian ulama tafsir menafsirkan masjid yang ada di dalam surat At-Taubah, la takum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi. Ya, janganlah engkau salat di masjid tersebut selama-lamanya. Maksudnya masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin, yang juga diistilahkan dengan Masjid Dirar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk salat di dalamnya, walaupun sebelumnya dia berencana untuk salat meresmikan masjid tadi. Lalu Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Benar-benar masjid yang diasaskan takwa, dibangun berasaskan takwa, min awwali yaumin, dari awal hari. Dari awal hari maksudnya pertama kali. Ya. Ahaqqu an taquma fi. Kamu lebih berhak untuk salat di dalamnya. Masjid ini, masjid yang ada dalam ayat ini, yang masjid yang pertama, kata sebagian ulama tafsir, maksudnya adalah Masjid Quba ini. Masjid Quba. Meskipun ada lagi penafsiran para ulama yang lain, bahwasanya yang dimaksud dengan masjid yang pertama kali itu adalah Masjid Nabi. Ya. Kembali kita kepada pembahasan ini, Bina'ul Masjid, membangun masjid. Masjid yang dimaksud dengan dalam bab ini adalah Masjid Nabi. Karena sebelumnya Nabi SAW sudah membangun Masjid Quba. Dan Masjid Quba dialah menurut sebagian pendapat ulama tafsir yang dimaksud oleh Allah ketika mengatakan sesungguhnya masjid yang dibangun pertama kali dialah yang berhak, ya, engkau salat di dalamnya. Masjid yang dibangun di atas takwa. Dan sebagian ulama tafsir yang lain menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan masjid ini adalah Masjid Nabi. Ada dua penafsiran. Kita masuk ke bab ini, membangun masjid, yaitu Masjid Nabi. Qala Az-Zuhri, kata Syekh menukilkan perkataan Al-Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri seorang ulama hadis. Ulama hadis, dia yang mengumpulkan, yang membukukan hadis pertama kali. Dikenal dengan Ibnu Syihab atau Az-Zuhri. Namanya Muhammad Ibn Abdullah Ibn Ubaidillah Ibn Syihab Az-Zuhri. Ya. Berkata beliau, menceritakan tentang perjalanan Nabi hijrah. Ya. Perjalanan Nabi SAW hijrah sampai beliau di Madinah. Sesampainya di Madinah, kata beliau, barakat naqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda maudhi'i masjidihi. Ya. Unta kendaraan Nabi ya. Berhenti dan duduk ya, turun dan istirahat, merebahkan badannya di tempat yang sekarang menjadi masjidnya. Inda maudhi'i masjidihi. Disitulah dia berhenti. Wa kana mirbadan li Sahlin wa Suhail. Tempat di mana berhenti dan rebahnya unta tunggangan Nabi itu adalah tanah kosong. Tanah kosong yang dimiliki oleh Sahal dan Suhail. Dimiliki oleh Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ini gulamaini yatimaini minal ansar. Dia dua orang anak yatim. Pemilik tempat di mana unta tadi rebah, istirahat di sana, berhenti dan duduk di sana, itu ternyata lahan kosong. Ya, lahan tinggal yang dimiliki oleh Sahal dan Suhail, kedua-duanya adalah anak yatim dari kaum Ansar. Kana fi hijri As'adi ibn Zurara. Dua anak yatim ini adalah diasuh oleh As'ad ibn Zurara. Diasuh keduanya oleh As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara tokoh Ansar. Dan dia termasuk yang pertama kali masuk Islam. Dan bahkan ia tokoh-tokoh bai'at di Aqabah. Dia juga yang bersama Mus'ab ibn Umair berdakwah di sana. Membantu Mus'ab ibn Umair menyampaikan dakwah. Ya, dia juga yang mengasuh Sahal dan Suhail ini. Fasawama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamaini bil mirbadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawar lahan tadi kepada Sahal dan Suhail untuk dibeli. Liyattakhidahu masjidan, untuk dijadikannya sebagai tempat masjid. Ya. Ditawar oleh Nabi lahan tadi kepada Sahal dan Suhail, ditawar dibelinya agar nanti dijadikannya atau dibangunnya di situ masjid. Faqala, mereka berdua berkata, Sahal dan Suhail tadi, bal nahabahu laka ya Rasulullah, justru kami menyerahkannya kepadamu gratis, dihibahkan ya, dihibahkan oleh dua anak ini kepada Nabi SAW. Fa'aba Rasulullah SAW, namun Nabi SAW tidak menerima hibahnya dua anak ini. Fashtarahu minhuma, dan dia membelinya dari mereka berdua. Bi asyrati dananir, membelinya dengan harga 10 dinar. Ya. 10 dinar. Lahan yang tinggal kosong walaupun ada pemiliknya. Di situ nanti akan kita ketahui apa-apa saja di situ. Ada ya, batang-batang kurma yang sudah besar, yang sudah tinggi, yang sudah tidak banyak buahnya lagi, dan juga ada kuburan-kuburan orang-orang musyrik di sana, dibeli oleh Nabi dengan harga 10 dinar. Ini perkataan siapa? Zuhri. Wa fi sahih, kata beliau, di dalam hadis yang sahih, annahu qal, bahwa Nabi berkata kepada Bani Najjar, ya, Gulaim, dua anak yatim tadi juga termasuk dari Bani Najjar. Dan Bani Najjar ini adalah keluarga Nabi dari pihak ibunya. Ya. Keluarga Nabi dari pihak ibunya dan bahkan kakeknya Abdul Muttalib juga di Madinah. Dari Madinah. Ya. Kata Nabi kepada mereka, ya Bani Najjar, wahai suku Najjar, thaminuni bihaitikum. Juallah, tetapkanlah harga lahan kalian ini agar saya beli. Thaminuni, tetapkanlah harganya. Bihaitikum, ya, lahan kalian ini. Qalu la, kata mereka tidak. Ya. Kata mereka tidak, maksudnya tidak mereka berikan, tidak mereka terima harganya. Wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. La wallahi, tidak demi Allah, kami tidak akan menginginkan harganya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka mau menghibahkan. Wa kana fihi syajarun, wa kana fihi syajaru gharqad. Dalam lahan, di lahan tersebut ada pohon-pohon gharqad. Ya. Pohon gharqad ini pohon berduri. Ya. Yang dahulu juga banyak, dan banyak memang sampai sekarang masih ada. Di Baqi' itu dahulu ditumbuhi juga oleh pohon ini. Makanya Baqi' itu dinamakan dengan Baqi' al-gharqad. Ya. Di lahan tersebut juga ada pohon gharqad dan juga ada batang-batang kurma, tunggul-tunggul kurma. Dan juga terdapat waqubur lil musyrikin, ada kuburan-kuburan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik itu sebelum mereka masuk Islam, mereka menguburkan, sebagian mereka menguburkan jenazah di sana. Setelah selesai transaksi, tadi kita mendapatkan penjelasan dari Az-Zuhri bahwa Nabi membelinya dari mereka dengan harga 10 dinar meskipun mereka tidak mau menerima harga. Mereka hendak menghibahkannya kepada Nabi dan Nabi tidak mau menerima hibah, justru dibeli oleh Nabi dengan harga tadi. Fa'amara Rasulullah SAW bil kuburi fanubishan. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar kuburannya itu digali. Kuburannya digali, dipindahkan. Ya. Kuburannya digali dan dipindahkan. Tentu yang akan dipindahkan dari galian tersebut kan tulang belulangnya. Ya. Dipindahkan. Ya. Wa bin nakhili wasyajari faqutih. Dan pohon gharqad serta pohon kurma ditebang. Ya. Pohon kurmanya pun sudah besar-besar, tinggi. Ya. Maka ditebang. Wa suffat fi qiblatil masjid. Lalu pohon-pohon tadi disusun di arah kiblat masjid. Kalau sekarang arah utara. Ya. Kalau dulu kan arah kiblatnya ke utara, ke arah Baitul Maqdis. Ya. Jadi pohon-pohon tadi bukan dibuang begitu saja dan juga tidak dibakar, tetapi disusun rapi di arah kiblat masjid. Ya. Wa ja'ala tulahu mimma yalil qiblata ila muakhkharihi atau muakhirihi mi'atu dhira. Masjid tadi di ukurannya dibuat oleh Nabi dari arah kiblat ke belakang, ya, itu sepanjang 100 dhira, dhira 100 hasta. Ya. Mi'atu dhira. 100 hasta, berapa meter itu? 1 hasta setengah meter ya? Ya, berarti 50 meter. Besar ya? Ya. Kemudian wa fil janibaini mithlu dzalik au dunahu. Dan lebarnya sama atau kurang dari itu sedikit. Sama dengan panjangnya tadi dari arah kiblat ke belakang 50, lebarnya seperti itu pula atau di sini dikatakan au dunahu atau kurang dari itu sedikit. Jadi sudah kita ketahui ukuran masjid Nabi ketika dibangun oleh Nabi. Wa asasuhu qariban min thalathati azru'in. Ya. Dindingnya itu hampir tiga, ya, hampir qariban min thalathati azru', hampir tiga hasta, ya, 1.5 meter. Thumma banauhu bil labini, lalu mereka membangunnya dengan labin. Labin ini tanah yang dikeringkan seperti batu bata, ya. Tanah yang dikeringkan. Jadi tanah itu dibongkah-bongkahkan kemudian dikeringkan. Ya. Itu yang disusun dindingnya. Wa ja'ala Rasulullah SAW yabni ma'ahum, dan gotong royong membangun masjid ini termasuk, dan Nabi dan beliau sendiri yang memimpin, ya, proyek pembangunan masjid tersebut. Sebagaimana masjid Quba sebelumnya dia juga bersama para sahabat di sana. Wayang qulul labina wal hijarata binafsih. Nabi juga ikut mengangkat, ya, tanah, bongkahan-bongkahan tanah sebagai batu bata itu, dan juga mengangkat batu. Ya, mengangkat batu bersama para sahabatnya sambil berucap, ya, Allahumma innal 'aisha 'aisul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira. Ini mungkin bisa dikatakan senandung, ya, bisa dikatakan senandung di ketika bekerja, maka diungkaplah kata-kata yang luar biasa tadi, ya Allah, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Ini baik-baik atau kata-kata yang maknanya luar biasa. Allahumma innal 'aisha 'aisul akhirah, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Faghfir, maka ampunilah ya Allah, lil ansari wal muhajirah. Ampunilah untuk orang ansar dan orang-orang muhajirin. Doa Nabi sambil bersama mereka bekerja, tentu motivasi yang luar biasa bagi para sahabat, baik itu muhajirin ataupun ansar, membangun masjid Nabi. Ya, didoakan mereka oleh Nabi, dan mereka juga, Nabi juga menekankan bahwasanya kehidupan yang hakiki kehidupan akhirat. Dan salah satu cara mempersiapkan kehidupan akhirat, bangun masjid. Ya, bangun masjid. Ya. Kemudian dia mengungkapkan kata-kata yang lain ketika bergotong royong. Hadzal himalu la himala Khaibar. Hadza abarru rabbuna wa athhar. Ya. Ini juga menjelaskan tentang kemuliaan amalan mereka. Ini adalah barang bawaan, ya. Bukan barang bawaan orang Khaibar, yaitu orang Yahudi. Justru yang kita lakukan sekarang ini lebih benar dan lebih suci, lebih baik dan lebih suci. Karena orang Khaibar bangunan-bangunannya yang mereka bangun dengan kokoh, dengan gagah perkasa, benteng-benteng, tembok-tembok raksasa yang mereka buat itu untuk melindungi diri mereka. Seperti juga Bani Nadir. Ya. Orang Yahudi itu selalu membentengi negeri mereka dari serangan. Mereka buat benteng-benteng, buat tembok-tembok tinggi. Ya. Nabi SAW mengatakan ini juga bangunan, tetapi bangunan ini bukan bangunan Khaybar. Bukan benteng-benteng Khaybar. Bukan tembok-tembok Khaybar yang kita bangun. Hadza abarru rabbana wa athhar. Ini lebih baik, lebih suci dan lebih utama. Jadi amalan bangunan yang paling indah dibangun bangunan masjid. Rumah Allah. Ya. Biaya bangunan yang paling mulia, yang paling utama biaya bangunan untuk masjid. Ya. Hadza al-hamalu la hamala al-khaybara. Hadza abarru rabbina wa athhara. Ya. Membangun bangunan yang paling utama adalah bangun masjid. Sebagaimana jelaskan Nabi SAW. Ya. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Umpama membangun istana di surga. Membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'alu yartajizun. Bahkan para sahabat juga terpengaruh oleh senandung, oleh ucapan Nabi tadi. Kita mungkin tidak cocok untuk mengatakan senandung. Ya. Mereka terpengaruh juga dengan ucapan-ucapan Nabi tadi. Lalu mereka pun ikut ya, mengucapkan kata-kata yang lain. Sebagian mereka mengatakan, la'in qa'atna war-rasulu ya'mal, ladhaka minnal amalul mudallal. Kalau kita duduk-duduk saja sementara Rasul bekerja, maka perbuatan kita ini perbuatan yang sesat. Ya, duduknya kita itu tidak ada sia-sia belaka. Kita sedang enak-enak nonton Nabi bekerja. Makanya semuanya bersemangat. Apalagi Nabi SAW menyemangati mereka dengan doa. Dengan doa kepada Allah untuk mereka, yaitu Muhajir dan Ansar. Jadi memberikan semangat, memberikan motivasi kepada mereka untuk benar-benar bersungguh-sungguh membangun masjid beliau. Waja'ala qiblatahu ila baitil maqdis. Masjid yang dibangun oleh Nabi tadi, kiblatnya mengarah ke mana? Ke Baitul Maqdis. Jadi awalnya mengarah ke utara. Ya. Sekarang kan mengarah ke selatan. Arah kiblatnya Masjid Nabawi itu ke selatan. Ya. Kemudian, waja'ala lahu thalathata abwab. Nabi SAW berikan pintu masjidnya tersebut dengan jumlah 3 buah pintu. Ada 3 buah pintu. Babun fi muakhirihi atau muakharihi. Bab di bagian belakang. Ya, ada pintu di bagian belakang. Wa babun yuqalu lahu babur rahmah. Dan bab yang dinamakan dengan babur rahmah. Ya. Wal babul ladzi yadkhulu minhu Rasulullah SAW. Dan pintu yang digunakan untuk masuk keluarnya Nabi dari rumahnya ke dalam masjid. Ya. Pintu yang dijadikan sebagai tempat masuk dan keluar Nabi SAW. Itulah pintu masjid Nabi ketika itu. 3 buah pintu, ya. Waja'ala umuduhul juzu'. Tiangnya, ya. Tiang tengahnya maksudnya, itu dipakai batang-batang kurma. Batang kurma yang ditegakkan. Wasaqfuhul jarid. Atapnya pelepah kurma. Tiangnya batang kurma, atapnya pelepah kurma. Waqila lahu, Nabi SAW pernah ditanya, ala tuskifuhu? Ya. Apakah kamu tidak memberi semuanya atap? Ya. Qala arisun ka arisi Musa. Dia mengatakan ini aris. Ya. Tempat berteduh sebagai mana tempat berteduhnya Nabi Musa. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan arisnya Musa ini. Ya. Persamaan yang diinginkan oleh Nabi dengan bangunan Nabi Musa. Ya. Tapi memang kalau kita lihat kondisi masjid Nabi ketika itu, atapnya itu tidak semua yang diatapi. Tengahnya kok bolong. Ya. Di bagian kiblat ada atap, di belakang juga ada atap. Ya. Di tengah-tengah kosong. Ya. Di tengah-tengah terbuka. Wabana buyuta nisa'ihi ila janibaih. Dan Nabi SAW bangunkan untuk istri-istrinya rumah-rumah di ya samping-samping masjid. Ya, rumah-rumah istrinya di samping-samping masjid. Buyutal hujri bil labin. Rumah-rumah sebentuk kamar dibangunnya dari tanah kering tadi, disusun rapi. Ya. Itulah rumah-rumahnya seperti hujurat. Yang hanya berbentuk sebuah kamar kecil. Makanya surat Al-Hujurat dinamakan itu. Ya. Al-Hujurat. Bahwasanya Nabi SAW memiliki rumah untuk istrinya dan ukurannya umpama satu kamar. Tidak ada ruang lain di dalamnya. Itulah rumah-rumah Nabi SAW. Ya. Wasaqfuha wasaqafaha bil juzu'i wal jarid. Rumah tadi yang dibangun untuk istrinya diatapi dengan pohon kurma di tengahnya, kemudian nanti diatap dengan pelepah kurma. Itulah secara ringkas ya. Apa yang diambil oleh beliau tentang cerita Masjid Nabi dahulu. Ya, di mana dibangun masjid tersebut, di mana untanya berhenti. Dalam sebagian riwayat yang sahih, ketika tali kekang unta itu ditarik oleh para sahabat, karena mereka rebutan ya, untuk membawa Nabi ke rumah masing-masing. Akhirnya Nabi SAW katakan, biarkan dia, ya maksudnya untanya, fa'innaha ma'murah, karena unta tadi memang sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk memilih di mana tempat yang akan dibangun masjidnya. Maka dibangun di situ masjidnya dan ternyata lahan tersebut adalah lahan milik Bani Najjar, ya, kerabat Nabi, dan beliau ingin membelinya, menawar, ternyata mereka justru ingin menghibahkan. Lalu Nabi SAW tidak mau dan membelinya dengan 10 dinar. Ya. Pohon-pohon yang ada di dalamnya ditebang, kuburan yang ada di dalamnya dari kuburan orang musyrik digali, kemudian dipindahkan tentunya. Dan dibangun oleh Nabi masjid dengan struktur yang tadi kita jelaskan ukurannya, berapa buah pintunya, tiangnya apa, atapnya apa, kemudian di bangunan penopang di samping kiri kanannya adalah rumah-rumah Nabi SAW yang juga tidak ada berbeda dengan masjid, sama. Itulah ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah. Cerita tentang, ringkasan cerita tentang bina'ul masjid. Kemudian setelah itu ada permasalahan yang ringkas juga dibawa kepada beliau, yaitu bina'uhu bi'Aisyah. Kalau tadi bina'ul masjid, yaitu membangun masjid. Sekarang bina'uhu bi'Aisyah. Apa artinya di situ? Maksudnya dia sah sebagai suami istri dengan Aisyah. Ya. Sah, kalau melamar sudah. Sudah sebelumnya, tapi belum lagi resmi menjadi suami istri. Dan ini yang diceritakan di sini, bina'uhu bi'Aisyah, Nabi SAW resmi, bukan resminya maksudnya, harus akad lagi tidak, tetapi bergaul, berkumpul sebagai suami istri dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata penulis, falamma faragha minal bina'i, tatkala selesai Nabi dari membangun masjid, bana bi Aisyata fil baitil ladzi banahu laha. Lalu dia pun secara resmi berkumpul sebagai suami istri dengan Aisyah radhiyallahu anha di rumah yang telah dibangunnya. Berada di mana? Syarqiyal Masjid. Apa artinya itu Syarqiyal Masjid? Bagian timur masjid. Nah, sekarang kalau kita lihat Masjid Nabawi kan itu raudhah sekarang ini. Ya, raudhah sekarang ini kalau arah ke arah baratnya, kalau kita lihat tiang-tiang yang kuning itu, yang bulat di atasnya itu tertulis haddu ya, Masjidin Rasul, batas Masjid Nabi. Dari situ batas ke arah barat dan batas ke arah timur itu rumah Aisyah yang sekarang kuburan Nabi. Jadi Nabi SAW membangun rumah sebagai sarana penopang masjid tadi, rumah istrinya, di bagian timur Masjid Nabi SAW. Wa kana bina'uhu biha, Nabi SAW resmi berkumpul dengan istrinya Aisyah pada bulan Syawal. Fi Syawal minas sanatil ula. Pada tahun pertama hijrah. Ya. Resmi berkumpul sebagai suami istri dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana ba'dun nasi yakrahul bina'a fi Syawal. Ketika itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab, itu menjadikan sebagai sesuatu yang sial menikah atau resmi berkumpul sebagai suami istri di bulan Syawal. Dan ini untuk memberantas keyakinan tadi. Ya. Bahwasanya tidak ada. Tidak ada tanggal-tanggal buruk, ya, waktu-waktu sial dalam menikah. Makanya kalau yang dicari adalah waktu di mana waktu tersebut adalah waktu yang terbaik menurut ya, yang diharapkan ada baiknya, maka ini adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah. Tetapi kalau yang dicari waktunya adalah waktu kesempatan, waktu lowong, ya, waktu luang, baik itu pengantin pria atau wanita, dan juga kesempatan untuk banyaknya orang hadir, ini tidak ada masalah. Tetapi mencari tanggal baik, hari baik, dengan tujuannya harinya yang baik, itu adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah. Makanya Nabi SAW terang-terangan menentangnya. Di waktu di mana mereka menganggap itu adalah tidak dibenarkan dilakukan pernikahan, ya, berkumpulnya pasangan suami istri pertama kali di bulan Syawal, Nabi justru melakukannya. Wa kana ba'dun nasi yakrahul bina'a fi Syawal. Qil inna aslahu anna ta'unan waqa'a fil jahiliyah. Mereka menyebarkan isu bahwa di bulan Syawal itu tersebar ta'un, wabah penyakit berbahaya. Kalau seandainya menikah di bulan itu akan sial. Atau berkumpul suami istri di bulan itu sial. Ya, maka mereka tidak suka bernikah di bulan Syawal. Ya. Wa kanat Aisyah tataharra an tadkhula nisa'aha fi Syawal wa tukhalifahum. Wa kanat Aisyah tu tataharra an tadkhula nisa'aha fi Syawal wa tukhalifahum. Aisyah karena Nabi dengannya melakukan penentangan terhadap kebiasaan tadi, maka dia selalu memberikan perintah atau mewasiatkan wanita-wanita atau murid-muridnya atau keluarga-keluarganya untuk melakukan di bulan Syawal. Ya. Mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi. Agar kebiasaan jahiliyah itu hilang. Dan tidak ada lagi tatayur. Ya. Tidak ada lagi tatayur. Dengan hari, dengan bulan. Maka Aisyah menekankan itu kepada murid-muridnya, kepada wanita-wanita yang mungkin kemenakannya atau yang lainnya untuk melakukan pernikahan di bulan Syawal. Ya. Menentang apa yang merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Wa ja'ala li saudata baitan akhar. Nabi juga membuatkan rumah khusus untuk siapa? Saudah, istri Nabi yang kedua. Ya. Aisyah yang ketiga. Istri Nabi yang pertama siapa? Khadijah yang pertama. Meninggal, kemudian Nabi SAW menikahi Saudah. Nah, kemudian baru dia menikah dengan Aisyah dan belum berkumpul. Ya, belum berkumpul dan berkumpulnya ketika di Madinah tahun pertama hijrah. Dibangun dua rumah di bagian timur masjid. Salah satunya rumah Aisyah dan satu lagi rumah istrinya yang lain yaitu Saudah. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pembicaraan atau tema tentang Nabi berkumpul resmi dengan istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai pasangan suami istri. Sudah azan? Dua lapan ya? Satu menit lagi. Tema yang kedua, yang ketiga, al-mu'akhatu bainal ansari wal muhajirin. Persaudaraan yang dijalin oleh Nabi antara orang ansar dengan orang muhajirin. Ini insyaAllah akan kita uraikan setelah azan dan kita dengarkan azan terlebih dahulu. Dengarkan bersama dan mengikuti ucapan muadzin. Setelahnya jangan lupa membaca zikir setelah mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Al-mu'akhat bain al-ansari wal-muhajirin, menghubungkan tali persaudaraan antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Ini program yang luar biasa dilakukan oleh Nabi SAW, yang hasilnya, manfaatnya besar. Ya. Kata penulis di sini, ثُمَّ أَخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Kemudian setelah membangun masjid, setelah membuat rumah untuk istri-istrinya, Nabi SAW melakukan program berikutnya, yaitu mempersaudarakan ya, orang Ansar dengan orang Muhajirin. Wa kanu tis'ina rajulan. Jumlah mereka ketika itu 90 orang. Nisfuhum minal Muhajirin wa nisfuhum minal Ansar. Ya. Separuh orang Muhajirin, separuh lagi Ansar. Jumlah mereka 90, jadi 45-45 yang dipersaudarakan oleh Nabi antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Akha bainahum alal muwasat. Nabi SAW menghubungkan persaudaraan di antara mereka dalam urusan apa? Dalam urusan saling memberikan bantuan. Yani, ini saudaramu, maka kamu harus bertanggung jawab tentang dia. Apapun yang dibutuhkannya kamu harus penuhi. Sebaliknya pun demikian. Wa ala an yatawarathu ba'dal maut. Bahkan ini sebelum dihapus hukumnya, antara mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi, si fulan saudara si fulan, si fulan saudara si fulan, 45 orang. Ya. Jadi setelah dipertemukan atau dihubungkan, Nabi SAW mengatakan harus saling membantu, harus saling memberikan pertolongan, dan bahkan Nabi SAW mengatakan saling waris mewarisi. Kalau satu di antara mereka meninggal, maka dia mewariskan hartanya termasuk ahli warisnya. Ini asalnya. Sebelum nantinya akan dihapus oleh Allah hukumnya. Ya. Duna zawil arham. Selain dari orang-orang yang dihubungkan oleh rahim yang menerima warisan, termasuk mereka ini yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ila waqa'ati badrin. Persaudaraan ini terus berlanjut sampai nanti pada tahun kedua di bulan Ramadan. Ya. Terjadilah di bulan Ramadan, tahun kedua itu perang apa? Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Ya. Falamma anzalallah, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang dihubungkan oleh rahim, sebagian mereka dengan yang lain lebih berhak mendapatkan warisan, dan ini keputusan Allah. Maka waris mewarisi antara Muhajirin Ansar yang dipersaudarakan tadi dihapus. Cukup lama. Ya, cukup lama. Tadi Nabi SAW membangun masjid. Ya. Kemudian dia menjalin atau berkumpul bersama Aisyah di bulan Syawal. Berarti satu tahun. Ke bulan Ramadan tahun berikutnya. Jadi waris mewarisi itu berlaku sampai Ramadan tahun kedua, karena setelah ketika Ramadan itu, ketika perang Badar, turun ayat tadi. Surat apa ini? Al-Anfal ayat 75. Allah mengatakan bahwasanya antara orang-orang yang dihubungkan oleh rahim itu yang berhak mendapatkan warisan. Sementara mereka yang dipertautkan oleh Nabi, dipersaudarakan Nabi tidak berhak mendapat warisan. Maka dihapus, dinasakh. Hukumnya jadi apa? Mansukh. Ya. Raddat tawarutha ilal arham. Jadi dikembalikanlah. Ya. Waris mewarisi ini hanya terjadi atau berlaku antara orang-orang yang dihubungkan oleh rahim. Ya. Kemudian waqila innahu akha bainal muhajirin ba'dihim ma'a ba'din mu'akhatan thaniyatan wattakhadha aliyan akhan li nafsihi wal athbat aula. Ada pendapat ulama sirah bahwa mempersaudarakan antara para sahabat Ansar dan Muhajirin ini terjadi dua kali. Yang pertama yang tadi sebelum perang Badar, ya. Yang kedua nanti dilakukan pula oleh Nabi SAW dan bahkan beliau menjadikan Ali sebagai saudaranya. Antara Nabi dengan Ali terjadi hubungan saudaraan. Tetapi Syekh di sini mengatakan bahwa yang paling tepat, yang paling kuat riwayatnya adalah persaudaraan ini terjadi berapa kali? Satu kali. Ya. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam hadis yang sahih Aisyah berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hiya wabi'ah. Nabi SAW tiba di Madinah dan Madinah adalah tempat negeri yang ada wabahnya. Ada wabahnya. Seperti yang pernah disampaikan bahwa di Madinah itu ada wabah yang biasa menimpa orang yang baru tinggal di sana. Dan bahkan membahayakan nyawa. Ya. Terkadang membuat orang meninggal dunia. Wabah tadi, wabah yang sangat berbahaya. Wabi'ah. Famaridha Abu Bakrin. Abu Bakar ketika sampai di Madinah jatuh sakit. Karena wabah tadi. Wa kana yaqulu idza akhadathu al-humma. Abu Bakar ketika dia menderita sakit wabah ini mengungkapkan kata-kata, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi. Setiap orang bisa saja besok pagi meninggal dunia, maksudnya di pagi hari berada bersama keluarganya, sementara kematian lebih dekat kepadanya daripada tali sendalnya. Ketika sakit ingat mati dia. Dan dia mengatakan di pagi hari dia bersenang-senang dengan keluarganya, sementara kematian lebih dekat kepadanya daripada tali sendalnya. Itu ungkapan Abu Bakar ketika sakit. Wa kana Bilal idza aqla'at anhu al-humma yarfa'u aqiratahu wa yaqul. Bilal pun sama. Ketika awal-awal tiba di Madinah sering kali sakit karena wabah tadi. Dan dia mengatakan, ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli idhkhirun wa jalilu. Ya aduhai, kalau seandainya saya berada di satu malam di sebuah lembah, di sekitar saya ada pohon idhkhir dan jalil. Artinya dia berandai-andai, ya, bisa panjang umur dan sampai kembali ke kota Mekah. Ya, untuk bisa kembali ke sana. Maksudnya, diberikan panjang umur dan bisa menginjakkan kaki kembali ke kota Mekah. Kemudian, wal aridan yauman miyaha mi jannatin wa hal yabduwanna li syamatun wa tufayru. Ini ungkapan-ungkapan Bilal ketika dia menderita sakit disebabkan oleh wabah tadi sebagaimana diceritakan oleh Aisyah. Kemudian Allahumma al'an Utbata bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf wa Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Bilal pun mendoakan tokoh-tokoh kafir yang sangat keras menyiksanya dahulu di Mekah. Di antaranya Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Ini Umayyah bin Khalaf tuannya. Ya. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah. Ini juga tokoh-tokoh Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy yang sangat keras dan sangat bengis menyakiti dan menyiksa budak-budak yang masuk Islam. Kama akhrajuna min ardina ila ardil wabah. Ya, dia berdoakan laknat untuk mereka-mereka ini karena mereka mengusir kami dan sampai ke negeri yang ada wabahnya ini. Ya, kata Bilal, ya. Fa akhbartu Rasulullah sallam, maka saya sampaikan itu kepada Nabi, faqal, maka melihat kenyataan para sahabatnya banyak yang jatuh sakit karena wabah tadi, ya, dan mereka juga mulai merasa berat tinggal di kota Madinah. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, maka Nabi pun berdoa. Allahumma habib ya, ilayna al-madinata kahubbina Makkah au ashad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih. Ya, atau lebih. Ini doa Nabi, sehingga para sahabatnya yang sudah mulai merasa merasa tidak betah tinggal di Madinah karena wabah tadi, ya, didoakan oleh Nabi agar mereka bisa mencintai Madinah seperti mereka mencintai negeri mereka yaitu Mekah atau lebih. Allahumma sahihha. Ya Allah, sehatkanlah Madinah. Maksudnya pergikan atau hilangkanlah wabah tadi darinya. Wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah kami penduduk Madinah pada takaran sok kami atau takaran mud kami. Jadi Nabi berdoa agar kehidupan mereka di Madinah mendapatkan keberkahan, baik itu dalam hasil tanaman atau yang lainnya. Wangkul humaha ilal juhfa. Dan pindahkanlah wabah ini ya Allah ke Juhfa. Ya, itu doa Nabi. Faqalat, maka Aisyah melanjutkan ucapannya, fakanal mauludu yuladu fil juhfa fala yablughul huluma hatta tasra'uhul huma. Dan ada orang-orang yang di sana, yang lahir di sana, yang mungkin tinggal bertempat tinggal di sana, tiba-tiba belum lagi lama bayinya lahir kecuali meninggal disebabkan oleh wabah tadi. Benar-benar ganas wabahnya, ya. Dan dia akhirnya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Juhfa. Dan ya, itulah cerita tentang Madinah di awal-awal tibanya Nabi dan para sahabatnya di sana, dan apa-apa saja langkah-langkah dan program-program yang dilakukan oleh Nabi di tahun pertama dan sampai nanti perang Badar, yaitu membangun masjid, kemudian membuat bangun rumah untuk istrinya, dan juga mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan juga ada beberapa hal yang berat dirasakan oleh mereka di awal-awal tinggalnya mereka di Madinah, apalagi berkenaan dengan wabah penyakit yang mana menimpa orang-orang yang baru tinggal di kota Madinah seperti Abu Bakar, Bilal dan yang lainnya. Dan itu yang bisa kita baca dari uraian beliau. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang seputar hawadis as-sanatil ula, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun pertama hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita kembali, dan semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'amala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha